Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita masuk ke pertemuan yang 132 dari serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini sudah masuk pada bait 43 halaman 181. Ini akan membutuhkan perjalanan yang panjang. Perjalanan yang bisa jadi sebagian orang akan mengatakan ini adalah perjalanan yang melelahkan, tapi antum akan mengetahui bahwasanya di balik dari semua perjalanan yang melelahkan pasti ada hasil buah yang melegakan dan melapangkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka di sini tidak bisa kita melakukan dan istiqomah untuk melakukan kajian-kajian seperti ini kecuali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keistiqomahan. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat, sebagai penambah amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan juga kemudahan untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Bisa jadi ini adalah kajian yang menjadikan kita kelak akan bisa mendapatkan banyak kemanfaatan. Meskipun antum mengatakan bahasanya susah untuk memahaminya, susah untuk menjadikan itu sebagai masuk kepada logika kita, tapi karena yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jalla, bukan kitabnya, bukan ustadznya, tapi hendaknya kita meminta pemahaman itu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita mulai sebagaimana biasa dengan pembacaan matannya. Naam. Ya Allah Mas, qira'ul matan. Kurang dekat Mas. Iya. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Muqaddimatu qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin asyrafa wa astainu wa fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah waribul aqsa bilafdin mujazzi wa tabsutul ba'la fi waqtin munjazi wa taqtadi ridam bi khairi suhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti wa huwa bisabkin ha'izun taftila mustawjibun sana'iyal jamila Allahu yaqdi bihi batin wa fi rahli wa lahu fi darajatil akhirah al-kalamu wa ma yata'allaqu minhu kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun mafidun summa harfun il kalim wahidu kalimatun wal qawnu'am wa kilmatun biha kalamun qada yu'am iljari wa tanwini wa nita wa alwa musnatil ismi tamyizun hasol itafal tawa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali wa huma al-harfu kal ma fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa ma diyal afali bitamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahusa wa hayyahal al-mu'rabu wal mabani wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni kasyabil wa'ayif bismai citana wal ma'nawi fi matawafi huna wa kaniya batinanil fi'li bila ta'asurin waqaf dikorin usila amurabul asma ima qad salima min syabahil harfi ka'atim wasma wa fi'lu amri wa mudiyim buniya wa rubu mudari'an in ariya minuni tawqidin mubashirin wa minninu inna singkayaru'na manfutin wa kullu harfin mustahiku lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa min hudu fat'i wa dhu kasum wadzom ta'ayna amsi haithu wa ta'ayna amsi wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa min hudufatin wa dukasin wa dum ka'ina amsin haythu wasakinu kam wa raf'a wa nasbaj alan i'roba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad husiso bil jarri kama qad husiso bil fi'lu an yan jazima farfa bidomin wasiban nafat wajur kasrong kadikum wa yabdahu yasur wajib istaskini wa arfa bi wa wa sifan nabil alif wa jur tiya nas asma asir takadu in subatan abana wal ha muhaitul min humi mubana min hubana abun ahun hamun kadza ka wa han wa nafsu fi hadal akhiru asanu fa fi abin wa tariyah yandur wa qasba min nafsin na asharu wa satu dal irabi ay dafna la bi akaja aku abi kadza ila alif irfa'il musanna wakila wa idza bi mutmanu mudawfan usila iltal kada kasnani wasnatani kapnaini waknataini yajriyani wa ta'luful ya fi jami'i hal alif jar wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajrur wa sibi salima jami amirin wa mutnibi wa sibi zaini wa bi ashruna wa tabu'ul ikaw wa ahluna ulu wa alamu wa indiuna wa aradu syadda wa sinuna wa fabuhu wa mislahina in qad yarid dal bahwa huwa inda qawmin yabtarid wa nuna bismayim wa mali wa ma bil tahaqo waftah wa kullaman bikasri natoqo wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bihi alfi bih biaksi kada biaksi biaksi daka sta'malu fantabih wa ma fi tawa alfin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a ada ulatu walladis man qad jumi'il ka'ad fi'atin fihi da aydun kubil wa curu bil fat'ati ma'la yang sorif ma'lam yudof awya kubakta al-khotif wa ja'alina hu yaf'alani nuna rof'an wa tada'ina wa tas'aluna wa hadbuha lil jadmi wa nasbi simah alam takuni litarumi mawusamah. Nah, Allah barik. Nah, kita baca dari awal lagi. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقالمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يكذي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وآتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر amri'in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyahal المعرب والمبني والاسم منه معرب والمبني لشبه من الحروف متني كشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تآثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن أريا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنك ورفع ونسب جعل إعرابا لاسم وفعل النحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط الإعراب أن يضع نفلا ليا كجاء أخو أبي كذاتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياوي جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع آمر ومذنب والشبه إذين وبه عشرون وباب الحق والأهلون أولوا وعالمون وعليون أولوا وعالمون عليون وأراضون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره النطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتدا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما Nah, syahid, ya, tentang di sini syahid sebelum ini kita membahas nama mas tentang jamak mudzakar salim dan mulhaknya, kemudian jamak mu'anas salim dan mulhaknya, kemudian mamnu' minas sharf. Ya, mamnu min as-sarf. Nah, kemarin terakhir kita bahas tentang ya ujmah. Ini masih tentang illah tis'ailal. Tentang 9 cacat. Ya. Ada yang masih ingat? Mas Selamat, masih apa? Ijma' apa? Tis'ailal, 9 cacat. Tenang mas, tenang. Kita tahu malam Rabu antum gak datang. Malam Selasa enggak datang. Nah, rawo. Ayo. Al-wasfu. Qad kamula. Nah. ijma. Ya, kita akan tanya sama Pak Hadi. Pak Hadi apa? Ilal tisa itu apa sih, Pak? Al-ilalu tis'u. Sembilan ilal. Sembilan cacat. Apa itu? Syairnya ya, syairnya barusan. Wajin enggak ada wajin. Wajin atau wazin? Zin. Ayo. Ayo. Zin. Zid atau yid? Ayo. Ayo. Ayo, Hasan. Allahumma barik. Tenang, Pak Nowo. Jadi, kalau Pak Adi bisa, insya Allah Pak Nowo juga bisa, insya Allah. Inilah. Nah. Jadi, di sini tentang masih yang ilal tisa. Nah, makanya disebutkan di sini al wasfiyatu tu'athir wa tamna'u min as-sarfi ma'al ujmah. Kemarin kita bahas terakhir ini. Nah. Jadi wasfiyatu tu'athir, hal wasfiyatu sifat itu apakah memberikan pengaruh, wa tamna'u min as-sarfi ma'al ujmah, dan bisa mencegah dari tanwin ma'al ujmah. Ujmah itu apa? Ajam yang bukan Arab, Mas. Ejaan yang bukan Arab. Ujmah. Fal jawabu la li'annahu yushtaratu fil ujmati an takuna 'alaman. Sufantum lihat. Dalam ilal tis itu ujmah maksudnya di sini harus nama. Nama yang bukan Arab. Ya. Misalnya Pak Nowo. Pak Hernowo itu bukan orang Arab. Ya. Walaupun Pak Nowo bisa disingkat Cino Jowo. Kata orang, ya. Ya. Tapi itu bukan, ya, bukan bagian dari cocokologi yang diinginkan di sini. Dari ujmah di sini adalah tentang kaitannya nama, ya, karena ujmah la li'annahu yushtaratu fil ujmah, yang disyaratkan dalam ujmah dalam hal yang bukan Arab ajami ini adalah antakuna 'alaman, harus berupa nama. Fa in kana wasfan fa innahu ghairu mamnu'in min as-sarfi. Kalau dia berupa sifat, berupa sifat, Mas, ya, fa in kana wasfan, kalau dia itu berupa sifat, fa innahu ghairu mamnu'in min as-sarfi, maka dia tidak tercegah dari mendapatkan tanwin. Maksudnya apa? Boleh ditanwin kalau sifat. Ah, maksudnya. Walau kana a'jamin, walaupun itu a'jami. Ya. Wa min dalika qauluhum qalunun ay jayyidun fi rumiyah. Ya. Qalun dalam hal perkataan mereka, perkataan orang-orang, qulunun maksudnya adalah jayyid, ya, firumiyah, Rumi masih di Romawi. Faqad ja'at imra'atun mutallaqatun ila Ali bin Abi Thalib. Datang perempuan yang ditolak kepada Ali bin Abi Thalib. Za'amat anna iddataha qad intahat fi syahrin wahidin. Perempuan ini mengira bahwasanya iddahnya, masa iddahnya setelah cerai itu akan selesai dalam waktu satu bulan saja. Fa'ahalal qadiyata ala Suraihin al-Qadi. Nah, fa'ahalal qadiyata, maksudnya apa yang dia alami, ya, kejadian yang dia alami itu disebutkan apa? Menjadi halal dengan sebab penjelasan dari qadhi. Qadhi sudah memberikan penjelasan ringkas ini loh. Kalau sudah selesai iddahnya, selesai. Padahal itu baru satu bulan. Ya. Qalat Shuraihun, berkata Shuraih, in ja'ad bibayyinatin min bitanati ahliha tashhadu bi anna al-haydha qad ja'aha thalath marratin faqad kharajat min al-iddati. Faqala lahu Aliyun, qalunun. Ali mengatakan qalunun. Jadi di sini Shuraih, ya, Shuraih ini qadinya saat itu adalah Shuraih, ya. Shuraih mengatakan, ya, apabila dia datang dengan membawa bibayinatin, dengan membawa bukti, min bitonati ahliha, dari yang menjadi keluarga dia, keluarga perempuan tadi, yang menyaksikan bahwasanya haidnya dia itu sudah dilakukan tiga kali sucian, ya, tiga kali sucian, faqad kharajat min al-iddah, maka dia sudah keluar dari iddahnya dia, ya. Faqala lahu Aliyun, Ali radhiyallahu anhu mengatakan qalunun, maksudnya apa? Jayyidun, bagus. Akhraj Darimi, nomor hadis 855. Asy-syahid qaluhu qalunun bitanwinin. Nah, ini syahid ini qalunun. Fahadha ajamiyun, ini adalah ajami, bukan dari Arab. Lakinnahu yansarifu, namun dia itu ditanwinkan, yansarifu. Liannahu laisa bi'alamin, karena dia bukan nama, dia hanya sifat saja, Mas. Paham? Jadi kesimpulannya apa, Mas? Annal ujmata ishtaratu fihi 'alamun. Dalam ujmah ini cuma disyaratkan dalam hal yang bukan Arab, yang tidak menerima tanwin, ini adalah nama. Gak ada magelangun, itu gak ada. Al-majlanju atau al-majlanja. Dua-duanya bisa. Tapi gak ada manjlanjun. Gak ada. Ya gak ada. Paham saya? Nah, Jakarta misalnya. Jakarta di Jakarta. Ajami. Nama deh. Gak bisa dikatakan Jakartun, ya. Paham sampai sini? Nah. Wal khulasatu anna al-ilal al-man'i tis'un. Suf. Khulasah. Ilal di sini, cacat di sini, yang mencegah suatu kata mendapatkan tanwin itu ada 9. Tis'un. Talasun minha takfi binafsiha an ghairiha. Ada 3 yang mencukupi untuk dirinya tanpa melibatkan yang lain. Paham sampai sini? Fala tahtaju ila alamiyatin aw wasfiyatin. Maka tidak butuh apakah itu berupa nama atau sifat, enggak butuh itu, Mas. Itu sudah. Kalau itu 3 itu sudah cukup. Dia enggak bisa mendapatkan, tidak bisa menerima tanwin. Wahya alif ta'nits mamdudah, ya, mamdudah misalnya, Pak, dunya, mamdud dunia itu Pak. Ya, dunia. Ya. Alif ini seperti ini Mas. Ini namanya alif mamdudah. Ingat-ingat cara ada alif dua, maksurah dan mamdudah. Yang mamdudah berarti dunia. Paham? Nah, wa alif ta'nits maksurah dan alif ta'nits maksurah. Alif yang menjadi ciri khas kata benda perempuan yang maksurah. Maksurah itu yang dibengkok kan Mas? Potol-potol Mas, makanya bengkok dia. Alif bengkok. Alif layyinah atau alif maksurah. Maksudnya apa? Contohnya huda. Ya. Ini Mas. Paham? Huda. Nah, ini kan alif ini Mas. Bukan ya. Tapi dia bengkok dia Mas. Ya, bengkok. Maka bedanya alif mamdudah dan alif maksurah itu kalau bengkok dan lancang lurus Mas. Yang lurus itu dunia, yang bengkok itu udah. Nah. Ya. Wa sighatu mumtahal jumu'. Ada tiga saja. Sighat mumtahal jumu'. Apa maksud sighat mumtahal jumu'? Memang dari awalnya kata itu tidak menerima tanwin. Tercegah untuk menerima tanwin. Ya. Fa hadhihi mata wajadtaha fi ayyi kalimatin fa hiya mamnu'atun minas shorf. Maka kapan saja engkau dapati di suatu kata fa hiya mamnu'atun minas shorf, maka dia itu tidak bisa menerima tanwin. Ya. Paham sampai sini Mas? Enggak ada namanya yudayun. Itu enggak ada. Ya. Yang lebih ngeri lagi adalah enggak ada namanya selamatiyun. Ya, enggak ada. Ayo. Mas Selamat itu pasti disukun Mas. Mas Selamat. Kalau disukun beliau tenang. Makanya beliau itu tenang Allahumma barik. Enggak kayak Mas Yuda. Dia itu kan ada alif mamdudahnya itu yuda dunia itu. Nah itu contoh. Kemudian ini tiga loh, ini tiga yang pertama wasalatun minha tafi fiha alamiyatun ya fiha alamiyatu dunal wasfiyati. Yang ketiga, tiga yang dua, ini adalah berupa nama, tapi bukan sifat. Nama saja tapi bukan sifat. Jadi apa? Nama saja bukan sifat. Ay yustaratu fiha alamiyati. Ya, fiha alamiyatu. Disyaratkan di dalamnya ada nama. Wahya at-ta'nitsul lafdhiyyu awil ma'nawiyyu wat tarkibul mazjiyyu wal 'ujma wal 'ujmatu. Suf, antum lihat. Nanti bisa ini dibikin apa Mas? Diagram. Ya, diagramnya sudah pernah kita bahas itu. Ya. Jadi yang ketiga yang ini adalah alamiah Mas. Alamiah itu hanya nama saja, yaitu berupa at-ta'nits lafdhi, kata benda perempuan yang sifatnya apa? Lafat, walaupun tidak ada apa Mas, tidak ada sifatnya. Misalnya apa? Bukan yo alamiah, at-ta'nits lafdhi Mas. Kenal nih. Hamzah. Ya islah. Ya. Awil ma'nawi. Ma'nawi. Ma'nawi apa Mas? Ewa. Salma, Su'ad, Zainab. Ya. Nek, Fitriah. Fitriah apa, Mas? Itu hah? Ya kan ada Fitriansah, Fitriani, Fitrianto. Semuanya yang di Fitri-Fitri itu kan metune pas Idul Fitri ya, atau maaf biarik. Ini keluarnya Idul Fitri itu model itu. Nah, Ma'nawi. Wa tarkibul masjid. Tarkibul masjid apa, Mas? Ba'labah. Terus apa? Ya. Madi kariba. Ya. Jadi dua kata dijadikan satu. Ya. Melebur. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti apa, Mas? Seolah-olah seperti itu lebih dahsyat daripada halib wa wal ma. Sudah jadi satu. Ya. Karena tidak bisa lagi dipisahkan mana yang susu, mana yang air. Ketika air ditambahkan sudah selesai. Jadi melebur. Ya, sama kayak Pak Hadi Yono. Dua kata kan itu artinya. Pak Hadi sendiri, Yono sendiri. Nah, ketika lebur jadi satu nama, Pak Hadi Yono, sudah enggak bisa. Mana Hadinya, mana Yononya, enggak ada. Satu aja. Nah, ini adalah tarkibul masjid. Susunan dari dua kata yang melebur menjadi satu. Masjid. Wal-ujmatu. Ujmah. Ya, ujmah itu apa, Mas? Ajamiyah. Artinya harus nama. Nama yang apa, Mas? Nama orang yang bukan Arab. Jadi ujmah lebih asalnya kita terjemahkan apa? Nama. Karena apa? Berlakunya hanya nama ketika bagian dari ilal tis ini hanya nama saja. Bukan sifat. Jadi nama yang ajami. Bukan sifat. Ya. Nama. Nah, ini tiga. Ya. Ta'nis lafzi, ma'nawi, at-tarkibul masjid wal ujmah. Ada empat di sini. Tiga ini ada, atau di sini ada au. Karena ini lafzi wa au, ini satu. Satu, dua dan tiga. Tetap tiga di sini. Ya, ta'nis lafzi awil ma'nawi, baru koma. Harusnya ini au-nya enggak pakai. Ya. Paham sih, Mas? Nah. Ya, kalau enggak pakai koma jadi 4 ini. Ya. Kemudian 3. Talatun minha labudda an ta'tiya fiha alamiyatu. Kalau tadi alamiah dunal wasfiyah, ya, sehingga di yang di sini harus dengan alamiah, nama, awil wasfiyatu ala sawa. Jadi nama dan pensifatan harus ada di situ, sebanding. Wahya waznul fi'li, Ahmadu, ya. Tapi itu beda lagi nanti. Wal adlu wa ziyadatul alif wan nun, dan tambahan ada alif dan nun. Nah, ini ada tiga. Waznul fi'li wal adlu. Nah, contoh adlu apa, Mas? Mas sikus sabar, Mas. Kelo. Ono bos mustajab ki teko wae, Allahumma barik. Pun ares, Mas. Allahumma barik. Kok ngantes santan-santan, Mas, dalun-dalun. Niki napa, Mas? Contohnya adlu itu napa, Mas? Ini contoh adlu ini, nih, nih tak bener ini. Adlu itu maksudnya apa sih? Sik mas, di anu kopi mas, ben roto, encer sih. Masih ada. Ya, ini mau rezeki nih. Karung guyung-guyung ngampet. Apa ya, aku langsung tekani. Allah mabar. Saya kelahiran atas kejujuran antum. Ya. Setelah jujur, arah tipik gimana? Ya? Ujur maksudnya. Ya. Wazadakum bahirsan. Semoga Allah nambahin antum semangat. Ya. Nah. Ampun dalu-dalu malih mas ya. Ini pun setengah sepuluh nih. Allah mabarik. Ya. Adlu contohnya apa? Mas Herman. Belum. Mas Slamet. Umaru dari mana mas? Asalnya dari mana? Kan adil itu ada. Ada asalnya. Asalnya dari apa? Ayo asal. Tentu. Dari Amir menjadi Umar. Itu adil. Adil itu artinya sebenarnya perbaikan mas. Ta'dil. Mengganti sesuatu menjadi bentuk yang jauh lebih baik. Ya. Itu asal dari kata adil. Sehingga dari Amir itu menjadi Umar. Nah. Jadi contoh. Sedangkan waznul fi'li contohnya apa masjid? Kula sing ajeng nulis malah ditakoni. Waznul fi'li. Waznul fi'li ini apa? Contohnya apa? Hah? Ahmad kok iso? Ahmada. Kenane kok Ahmada. Aja. Ayo, San. Ahmadu itu ai asna. Dari kata-kata asna memuji. Asna yusni. Ahmada ya. Dan dia kalau misalnya Ahmadu ay Ahmadu Rabbi. Ya, alhamdu beda dengan apa Mas? Alhamdu itu apa? Stana ma'a ta'zim wal hub. Pujian yang disertai dengan apa? Ta'zim, pengagungan dan kecintaan. Sedangkan sana gitu saja pujian itu enggak mengharuskan adanya ta'zim wal hub. Ya. Pujian. Nah, maka di sini disebutkan waznul fi'li wal 'adlu. Kemudian yang ketiganya wa ziyadatul alif wan nun. Tambahan ziyadatul alif wan nun itu apa mas? Contohnya. Makanya di sini mas, antum kalau misalnya ada tiga di sini, antum tulis di bawahnya contoh-contohnya mas. Ben apal. Atau halamannya, shot berapa. Ini halaman berapa. Paham? Jadi apa? Untuk balik lagi, itu antum mudah. Tidak nanti belum tahu Ustaz. Wis tahu antum gimeng lalen. Ya enggak? Nah. Supi, Mas. Supi itu ngeri, Mas. Ya. Contoh ziyadatul alif wan nun apa, Mas? Oh. Saya hati-hati we nyebut jeneng kuwi hati-hati. Burine ana anake yo. Sengaja wani kowe berarti. Lemap barik. Contohnya Salman jenenge. Ya. Ya, Hasan. Yang lainnya apa? Salman Subhan. Terus apa lagi? Sulaiman. Terus Usman bisa. Yang lainnya? Apa? Fauzan. Yo, cu. Anakku Ustaz, yo, salam mabarik. Ya, itu alif dan nun yang kaitannya dengan apa, Mas? Alam aul wasfiyah. Nama dan sifat. Nah, hada taqsimu yakhsuru hada taqsimu yahsuru laka al-ism alladhi la yansarifu wa yashhulu 'alayka. Ini pembagian ini membatasi bagi kalian isim yang tidak bisa ditanwinkan. Artinya apa? Tidak bisa menerima tanwin. Ya. Fa yasulu 'alaika. Ini menjadi mudah bagimu. Nah. Sehingga kalau misalnya dikatakan antum bisa lihat tentang penjelasan yang kemarin kita bahas tentang al-ilal tisuk. Nah, di sini, nah, sebentar ada yang gambarnya lebih gampang lagi. Ini yang kemarin kita bahas. Oke. Gambarnya belum. Nah, ini Mas. Tak. Nah, antum bisa lihat di sini. Bentar. Nah. Anda buka di, nah, Anda bisa lihat mamnu min as-sarf. Ini ada makhtum bil alif ta'nis mamdudah ba'da thalatha ahruf, mithlu ulama, syu'ara, ulia. Makhtum bil alif ta'nis maqsurah za'idah. Ini sama alif mamdudah, alif maqsurah, sighal mumtahal jumu'. Ini yang pertama. Contohnya, Mas. Ini, Mas. Nah, sia. Jelas enggak? Ini contoh yang tiga yang awal. Itu adalah pertama adalah alif ta'nits mamdudah, alif ta'nits maqsurah dan sia mumtahal jumu' atau sighah mumtahal jumu'. Sama. Ya, itu ulama syu'ara ya, ulia. Kemudian juga dzikra, qatla, laila. Ya. Itu contohnya. Kata roha. Kemudian sighal mumtahal jumu' misalnya apa? Masajid, qanadil, apa? Mafatih. Itu contoh. Rosail. Nah, sekarang jadi kalau misalnya bisa dikatakan ini adalah bagian yang pertama. Tiga ini di awal ini adalah tiga yang pertama. Jadi antum lihat di sini tuh. Pertama adalah ulasoh. Alif ta'nits mamdudah, alif ta'nits maqsurah, sighat mumtahal jumu'. Antum bisa lihat ini tiga. Paham toh? Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, yang kedua adalah fi alamiyah dunal wasfiyah. Itu apa? Ta'nis lafzi ma'nawi tarkib masjid ujmah. Kita lihat di sini. Nah, ini yang alamiyah ukhra. Suf. Alamiyah wal ujmah, alamiyah ta'nis, alamiyah wa ziyadatul alif wa nun. Alamiah tarkib al-masji, alamiah wazn al-fi'li, alamiah adl. Ini digabung di sini. Gabung di sini dengan tiga yang kedua. Jadi ini sudah enam. Paham enggak? Ini kan tiga. Tiga sudah di awal ini. Nah, ini juga ada alamiah wal ujmah. Contohnya Ibrahim, ya. Kemudian alamiah ta'nis, misalnya Maryam. Kemudian alamiah wa ziyadatul alif wa nun, Utsman, ya. Ghatfan, Salman, ya, tadi sudah. Kemudian alamiah wa tarkibul masjid, Hadramaut, ya, Hadramaut, Ba'labak. Kemudian alamiah wazdul fi'li. Contohnya apa? Ahmadu, Akramu, ya. Yahya, ya. Yanba. Kemudian alamiah adl, Umar. Ya. Hiya, ya, adlun min Amir. Adl dari Amir. Nah. Nah, ini yang sifat. Kalau tadi an alamiah dan ini yang sifat. Jadi ini sudah pas. Ini 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Yang sifatnya tambahan saja. Ya. Walfuz wa ziyada alif wa nun. Karena ini juga sama. Ya. Contohnya, Adshan, Ghadban, Hiran. Ya. Adshan, ini sifat. Sifatnya apa? Adshan, haus. Ya, ana adshan ya akhi. Haus. Ghadban, nesu, marah. Ghadban. Ya. Itu sama dengan ghadban. Ya. Kayak misalnya bang, di Sahih Bukhari, la yaqdiyanna hakamun baina isnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh memberikan putusan hukum ya di antara dua orang yang bertikai sedangkan dia dalam keadaan marah. Antum marah. Ya, antum harusnya jadi hakim yang adil tapi antum marah. Maka ini tidak akan adil. Nah. Jadi layak dilqadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi itu memberikan hukum ketika dia itu dalam keadaan ghadban, dalam keadaan marah. Nah, hadisnya sahih. Paham ya? Nah, ini sama. Ghadbanu dan Salman sama. Maka kalau Salman ghadban itu berarti yang alamiah dan juga wasfiyah. Ya, nanti kasih tahu Mas ya. Pulang-pulang nanti. Antum tadi bah di sebut-sebut kajian insyaallah. Ya. Tapi yang enggak disebut di sini madunya beliau enggak disebut. Karena madunya beliau belum ada tangan dan kaki. Ya. Kasih tahu ya, Mas. Hah? Insyaallah lama parek. Ya. Besok ngilmu sik saya, Mas. Besok ngilmu sik. Besok ilmunya. Nah. Sehingga di sini tentang apa Mas? Sifat tadi. Kalau tambahan Salman ghadban. Ya beda lagi. Nah, kalau Salman hairan itu beda lagi. Hairan itu mumet, bingung Mas. Ya. Nah. Kemudian al-wasfu wal wazl afal mu'annas fa'ala amra hasna ya sama wal wasfiyah wal adl ya sifat dari adl itu apa misalnya ahad ya masna tsulats ruba' ini sama. Nah, dan besok juga dibahas ini Mas, tsulats dan ruba' ini besok dibahas. Nah, abshir abshir. Nah, ini penjelasan dari mamnu' minas sharaf. Dan ketika di gambar seperti ini jadi lebih mudah. Ya. Apa oh, Mas? Musanna tidak masuk, Mas. Kenapa musanna tidak masuk, Mas? Ini yang dijelaskan adalah tentang nama dan sifat, bukan adat. Ingat-ingat Thomas. Adat tidak masuk di sini. Paham? Nah. Jadi kalau misalnya tentang kenapa apakah Salman itu menjadi dua Salam? Salmani. Enggak ada Salmani. Karena ini mamnu' minas sharaf maksudnya adalah la yuqbal kasrah juga. Tidak bisa dikasrahkan. Nah, kalau Salmani nanti antum dimarahin juga. Kena juga antum. Ya. Wis toh? Ayo. Wis. Misalnya nyerah lah Mas. Ya. Nah. Dan ghadban juga bukan ghadbani di sini. Ghadbanu. Paham? Nah, nanti kalau antum bacanya Salmani ghadbani susah lagi. Ada dua Salman yang nesu-nesu. Si jiwis mumet tambah loro. Nah. Misal, kita lanjutkan Mas. Alhamdulillah. Kalau antum malam ini mu'rab, alhamdulillah. Ini keberkahan insyaallah. Wa hadha taqsimu yahsuru laka. Nah, ini nanti insyaallah kita terbitkan gambar sendiri Mas. Antum bikin gambar sendiri kaitannya dengan ini. Ini dan contohnya. Contoh yang ada di sini halaman sekian. Jadi maksudnya apa? Antum bikin gambar kayak gini tapi lihat halaman sekian di syarah Alfiyah. Halaman sekian di Alfiyah ini lebih asal. Paham maksudnya? Ya. Ini juga sebenarnya sudah bagus. Ini sudah bagus. Ya. Li'ilatil wahida li'ilataini. Ada ilah wahida. Ilah wahida itu hanya tidak butuh yang lainnya. Nama itu saja sudah selesai. Itu tadi ta'nis mamdudah, kemudian ta'nis maksurah, alif. Ya. Kemudian sighat muntahal jumu'. Sedangkan yang alamiah dan wasfiah beda lagi. Tapi yang jelas, situ menjadi 9. Ya. Jadi 9. Ayolah. Lanjut lagi, Mas. Qoluhu malam yudof. Selama itu tidak diidofahkan. Ay al-mamnu'u minas sarfi. Itu mamnu' minas sarf yang dicegah dari tanwin. Sarf itu tanwin, Mas. Fa'in udhifa. Ya. Fa'innahu yusrafu lakinnahu la yunawwanu min ajlil idofati. Kalau dia diidofahkan, ya, sesungguhnya dia itu yusrah, maka dia ditanwinkan maksudnya. Menerima tanwin. Lakinnahu la yunawwan, tapi tidak ditanwinkan. Min ajli idofah, karena semata-mata karena demi idofahnya. Fanaqulu, kita katakan marartu bi afdhalil qaumi. Ya. Aku melewati sebaik-baiknya kaum. Antum lihat di sini afdoli. Ya. Fa'innahu yusrafu bi afdoli. Maka dia menerima apa? Mengkasrahkan. Maka disebutkan fa tajurruhu bil kasrati, dikasrahkan. Dijarkan dengan kasrah li'annahu udhifa, karena dia diidofahkan. Wa mitluha, contohnya marartu bi'afdolikum. Ini marartu bi'afdolikum, aku melewati dari sebaik-baiknya kalian. Qaluhu aw yaku ba'da al-radif, aw yaku ba'da al-radif, atau berlaku setelah al menjadi apa? Radif. Radif itu apa, Mas? Kemarin sudah dibahas. Saya ingin tahu. Radif. Ba'da al-radif. Yakni taktarinu bihi al. Itu yang disejajarkan dengan al. Disandingkan dengan al. Fataqul marartu bil afdoli. Aku melewati dengan yang afdol. Ya. Al ini, Mas, al. Bil afdali. Fatajurruhu bil kasrati. Maka itu bisa dijarkan dengan kasrah. Li'annahu huliya bil al. Karena dia dihiasi dengan al. Ya. Paham saya sih? Ada friskiyun. Tapi ketika ada kata-kata al frisk, maka dia menjadi apa? Rizki. Boleh. Ya. Ini contoh saja. Al. Al itu untuk di situ apa? Fatajuru bil kasrati, untuk bisa menjarkan dengan kasrah. Ya. Yang susah itu cuma Pak Hadi aja. Hadi yonoi irano. Yono mungkin dikasrahkan jadi apa? Yonoi. Gak bisa juga. Susah itu Pak Adi. Gak bisa dikasrahkan antum. Ya. Itu menunjukkan antum memang punya cita-cita yang kuat. Jadi dipatahkan gak bisa, Mas. Dijarkan, dikasrahkan gak bisa. Kasrah itu kan dipatahkan, Pak. Ya. Allah maaf. Ya. Gak susah tidur. Masih dah. Ambil mana ni? Mu'rab masih dah malam ini. Allahumma barik. Nah. Ya. Sehingga waqalu, ya, qalu, mereka berkata, ada orang-orang ahli nahu berkata, li'annaka idza adaftahu au alaitahu bi'al, ya, ibta'ad, ya, ibta'ada an musyabahatil fi'li, li'anna an la tadkhulu illa 'ala al-asma' bil idafatu wal idafatu min khasa'isil asma', falihada insarafa. Ada yang mengatakan di sini, mereka berkata, karena liana kaidah adaf tahu, kalau engkau mengidafahkan atau halai tahu bi al, atau engkau itu memberikan hiasan berupa al, itu menjadi jauh dari menyerupai fiil, penyerupaan fiil. Kenapa? Karena ketika al masuk, di anna al la tadkhulu illa 'alal asma, ini al ini hanya berlaku pada isim, tidak bisa masuk kecuali pada isim saja al, ya, wal idafatu, dan idafah penyandaran itu min khasa'isil asma, termasuk kekhususan nama isim. Nah, kalian ada insyaraf. Oleh karena itu, insyaraf artinya apa? Bisa di, ya, insyaraf bisa disorafkan, bisa ditanwinkan, bisa dikasrahkan. Nah, amma idza jurrida mi al wal idhafah, ini insyaallah kita akan lanjutkan pada besok malam insyaallah binillah. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika.